كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبي الكريم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، baik, silakan dibaca hafalannya dari Al-Jawazim. Ya. Fi syi'ri khasah. Bukan fi syi'ri, kalau fi syi'ri rambut. Fi syi'ri. Ini kalau fi syi'ri di rambut khusus. Masa idza pembahasannya di rambut. Fi syi'ri khasah. Ya. Ya, kita lanjutkan. Kemarin kita berhenti pada ay. Ya, sekarang kita lanjutkan. Wa mithalu ayu qawlika ayya kitabin taqra tastafid min wa qawlihi ta'ala ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Contoh ay. Ini yang keberapa? Ay. Yang keempat. Ya, yang keempat ya. Ay, ya, wa ayu. Pada contoh ungkapanmu, ayya kitabin taqra tastafid min. Kitab mana saja yang kamu baca, maka kamu pasti akan bisa mengambil faedah darinya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga contoh yang lain dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang mana saja dari nama-nama Allah yang kalian panggil, maka bagi Allah nama-nama yang baik, semuanya baik. Silahkan kalian panggil nama-nama yang mana saja yang kalian hendak panggil. Coba di Arab, ayyam ma tad'u, ayyan. Ayyan, ya, ismu syart jazim, ya, tajzimu fi'lain. Kemudian, lanjutkan, ya. Maf'ulun bih, muqaddam. Jadi ayyan, i'rabnya itu seperti ma. Seperti ma yang sebelumnya itu. Ma tasna. Apa? Tujza bih. Iya, persis. Sebagai maf'ul. Maf'ul muqaddam mansub. Wa alamat nasbihi. Al-fathah al-zahira al-akhiri. Ma. Ma'nya, ada khilaf sebagian. Mengatakan ma' di sini adalah sama juga seperti ayyan. Isim syarat diulang untuk memberikan tekanan. Yang lain mengatakan ini sifatnya silah tambahan. Ya, untuk taukid menguatkan makna. Jadi silakan antum katakan maksilah. Ya, maksilah. Ini taukid maksilah. Kalau di selain Al-Qur'an dikatakan zaidah tambahan. Hanya saja dalam rangka kita beradab kepada firman Allah, tidak boleh kita katakan padanya zaidah. Karena akan mengesankan bahwasanya dalam Al-Quran ada sesuatu lafaz yang tidak berguna. Sehingga dikatakan dengan nama yang lain, silah. Yaitu sesuatu yang menjadi perantara untuk menjadikan lafaz dan maknanya menjadi lebih indah. Dan juga taukid, memberikan makna penekanan. Jadi ayyan adalah apa? Ismu syarat jazim. Yajzimu fi'laini. Mansub dia. Maaf, sebagai apa? Maf'ul muqaddam. Ma, silah, ya, silah. Ya. Wa tawkid. Kemudian tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyan. Ya, fi'lu syart majzumun bi ayyan wa alamat jazmihi hadzun nun niabah ani sukun li'annahu min al-af'alil khamsah. Al-waw dhamirun muttasil mabni sukun fi mahall wal alif lil fariqah. Fala asma'ul husna falahu waqi'ah li jawabi syart. Jadi kalau jawab syarat maka harus di situ. Ya, sehingga apa? Tidak seperti jumlah yang asing. Ya, dikait dengan apa? Fa. Ya, silakan dilanjutkan. Fa. Ya, waqiah, ini jawab syarat. Kemudian lahu jarun wa majrur fi mahalli raf'in sebagai apa? Khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ini belum dibahas ya. Kemudian al asmaul husna sebagai apa? Mubtada muakhir. Ya, marfu wa alamat rafi ad-dhammah. Al husna sifat. Ya, lil marfu, marfu mithlu wa alamat rafi ad-dhammah zahira ad-dhammah al-muqaddara ala akhirih. Ya. Mana min dhuhuriha at-ta'azzur li'annahu apa? Isim, isim apa? Isim maqsur. Isim maqsur. Ya. Ah, nanti kalau sudah selesai antum i'rab, maka antum katakan jumlah ismiyah min mubtada wa khabari fi mahalli apa? Jazmin, jawab syarat wa jaza'u sebagai jawab syarat dan balasannya. Jadi mahal saja i'rabnya. Ya. Kemudian wa mithalu mata, contoh mata adalah qauluka mata taltafit ila wajibik tanal ridha rabbik. Kapan saja kamu menengok ataupun memperhatikan kewajiban-kewajibanmu, tanal ridha rabbik, pasti kamu akan mendapatkan ridha rabbmu. Coba dia rabb mata. Apa ismu syarat? Jazim yajimu fi'lain. Mabni ala sukun. Ya, fi mahali nasbin ala dzarfiyah. Jadi mata itu termasuk dzaraf. Yang namanya dzaraf itu mansub, ada kalanya nasabnya dengan harokat dzahirah, ada kalanya nasabnya hanya ditakdirkan saja. Seperti pada mata, karena dia mata itu apa? Mabni. Ya. Ada kalanya i'rabnya dengan apa? Harokat dzahirah, ada kalanya muqaddarah, ada kalanya i'rabnya pada mahalnya, yaitu pada isim yang mansub seperti mata. Jadi mata adalah apa? Ismu syart jazimun yajzimu fi'laini mabni ala sukun fi mahali nasbin dzaraf. Taltafit apa? Fi'lu syart fi'lu syart majzumun bi mata. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Wa fa'iluhu dhamir musatirun fihi wujuban taqdiru anta. Nah, taltafit itu sebagai amil dari mata. Jadi yang namanya dzaraf itu harus ada amilnya. Sebagaimana maf'ul harus ada amilnya. Amilnya maf'ul apa? Hah? Fi'il kan? Ya, demikian pula amilnya dzaraf fi'il. Maka mata itu yang menjadikan dia mansub adalah apa? Fi'il. Itu taltafit dalam contoh ini. Kemudian ila wajibik, ila harfu jar wajibik ismun majrur bi ila wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf al-kaf dhamir muttasil mabni ala fathi mahalli jar mudhafun ilayhi tanal ridha rabbik tanal jawabu syart wa jazauhu majzumun bi mata wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun musatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Pokoknya kalau untuk anta wujuban ridha rabbik ridha maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara ala al-alif. Ya, mana min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu ismun maqsurun wa huwa ridha huwa mudhaf rabbik mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarri al-kasrah wa huwa aidan mudhaf, dan dia juga rabb sebagai mudhaf kaf dhamir muttasil mabni ala fathi mahali jarin mudhaf ilaih wa qawlu sya'ir. Kemudian contoh yang lain adalah ucapan penyair ana ibn jala wa talla'u thanaya mata adu'il imamata ta'rifuni. Saya adalah anaknya orang yang sudah masyhur, sudah dikenal. Wa talla'u thanaya, dan saya juga adalah seorang penakluk segala macam kesulitan. Aslinya as-sanaya adalah tebing-tebing terjal yang di gunung itu. Dia mampu untuk melaluinya. Ya, ini untuk mengungkapkan bahwasanya dia adalah seorang yang penakluk segala macam kesulitan. Mata abu'il imamata ta'rifuni. Kapan saja saya letakkan imamah saya, pasti kamu, kalian akan mengenaliku. Di sini, mana syahidnya? Mata abu'il imamata ta'rifuni. Kalau ana itu mubtada, ibnu jala, ibnu sebagai khabar. Wa talla' itu ma'tuf saja kepada ibn. Ya. Mata, apa? Ismu syarat jazimun yajzimu fi'lain. Ya. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin dzaraf. Dzaraf apa ini? Mata? Zaman atau makan? Kapan saja? Kapan? Kapan? Ya, zaman. Adha' fi'lun mudhari'un majzumun bi mata. Sebagai apa fi'lu? Fi'lu syarat majzumun bi mata wa alamatu jazmihi As-sukun. Mana sukunnya? Abu'il kalau di sini. Hurrika bil kasrah lil tiqa'i sakinaini. Diharapkan di kasrah karena pertemuan dua sukun. Jadi tetap alamatu jazmihi as-sukun. Iya. Kemudian al-imamata maf'ulun bih mansub alamatu. Iya. Terus ta'rifuni jawabu syarat wa jazau wa ala madzubun lima tawa alamatu jazmi hafu an-nun li'anahu minal af'al khamsah wan-nun ataupun al-waw wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il nun lil wiqayah ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ulun bih. Iya. Bisa ya, insyaallah. Wa mithalu ayyana qauluka ayyana talqani ukrimka. Dan yang semisal, wa mithalu ayyana dan contoh dari ayyana adalah ungkapanmu. Ayyana talqani ukrimka. Apa artinya? Kapan saja kamu menjumpaiku pasti akan aku muliakan kamu. Coba di Arab lagi. Ayyana. Ya. Jazimun. Jazimun fi lain. Kemudian. Maf'ulun fi itu apa? Ya. Maf'ulun fi itu apa? Sama dengan borof juga. Sama dengan borof juga. Maf'ulun fi itu. Nama lain dari apa? Borof. Ya. Mansubu alamatu. Apa? Mabni. Alal. Fatfi mahali. Nasbin. Iya, ala dzarfi ya. Sebagai dzarf. Dzarf apa ini? Zaman. Dzarf zaman. Kemudian talqani fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyana wa alamatu jazmihi atau sebelumnya disebutkan dulu fi'lu syarat majzumun bi fi'lun mudhari' fi'lu syarat majzumun bi ayyana wa alamatu jazmihi hadzu harf 'illah wa huwa al-alif. Laqiya yalqa anta talqa. Dimasukkan penjazm maka menjadi talqa. Nun wa fa'iluhu talqani. Aina dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiru anta nun liqaya aliya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi ukrimka il mudhari fi'lu syarat fi'lu jawabu syarat wa jazaa'u majzumun bi ayyana wa alamatu jazmihi as sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru ana al kaf dhamir muttasil mabni ala fathu mahalli nasbin maf'ulun bih wa qawlu syair contoh yang lain dari ayyana adalah ucapannya penyair fa ayyana ma ta'dil bihi rih tanzil kapan saja ya angin itu membawa dia diri-diri tanzil maka disitulah dia singgah merumput ya jadi angin membawa diri-diri ini ke tempat-tempat merumput yang subur fa ayyana ma ta'dil bihi rih tanzil. Coba di Arab. Ayyana. Ayyana. Kalau kita misalkan mendapati ada fa ataupun wawu dalam kondisi sebelumnya kita tidak mengetahui, maka dikatakan al-hasba al-hasbi maqoblah. Sesuai dengan sebelumnya. Sebelumnya apa gitu. Ya karena bisa macam-macam fa-nya. Bisa salabiyah, bisa fa huruf atof ataupun yang lainnya. Kalau belum jelas sebelumnya, maka dikatakan al-hasbi maqoblah. Tergantung sebelumnya. Gitu. Ayyana. Ismu syarat jazimun yajzimu fi'lain mabni 'ala al-fath fi mahalli nasb ya ya dzarf yatabun 'ala adzrafiyah ya kemudian ma zaidah ya tambahan fungsinya apa untuk memberikan apa tekanan makna ya penekanan makna ta'dil bihi ta'dil fi'il mudhari' wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustafihi apa wujuban atau jawazan jawazan karena kembali kepada diri-diri na'jah ya ni'aj ya bihi al-jar wal majrur muta'alliq bil fi'l dengan ta'dil ar-rihu sebagai fa'il keliru itu ada fa'ilnya ar-rih jadi ta'dil itu fa'ilnya ar-rih. Ya, ar-rih fa'il dari ta'dil. Fa'il marfu alamat rafi Al-dhammatu zahirah ala akhirih. Ya. Tanzili. Fi'lun mudhari. Jawab syarat. Majaza'uh. Terus. Ya, wa alamatu jazmihi. As-sukun. Kenapa di harakat kasrah? Karena dia merupakan penghujung dari bait, mengikuti yang sebelumnya untuk menyelaraskan dengan yang sebelumnya. Hai itu. Wa mithalu aynama qauluka aynama tatawajjah talqa shadiqan. Contoh aynama adalah ungkapanmu aynama tatawajjah talqa shadiqan. Aynama itu dari ayna ditambahkan padanya ma zaidah. Ya. Kemana saja kamu? Tawajjah apa mananya? Mengarah, ya, talqa shadiqan, kemana saja kamu berjalan ataupun menuju, pasti kamu akan mendapati shadiqan, seorang teman. Coba, ya Rab, aina ma, aina, musyarat, jazim, yajimu, fi'lain, mabni ala al-fat, fi mahali nasbin, dharaf juga, dharaf apa? Iya, aina ma, di mana, kalau di, berarti tempat ya, ma, zaidah, tambahan saja, untuk menekankan, maknanya tatawajjah fi'lun mu'afilu fi'lun mudhari' fi'lu syart majzumun bi aynama wa alamatu jazmihi as-sukun ya as-sukun wa fa'iluhu dhamir satir fihi wujuban naqdiru anta tawajjaha yatawajjahu anta tatawajjahu dijazmkan menjadi tatawajjah talqa fi'lun mudhari' jawabu syart wa jazauhu majzumun bi aynama wa alamatu jazmihi hadfu harf al-illah wa huwa al-alif aslinya apa laqiya yalqa kalau anta talqa jazmkan menjadi tal talqa dibuang apa alifnya shadiqan wa fa'iluhu talqa dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta shadiqan maf'ulun bih mansub wa alamat nasbi al-fathah dhahira ala akhirih wa qawluhu ta'ala aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair kemana saja kamu arahkan dia, ya seorang yang dia dalam kondisi cacat, kemana saja kamu arahkan dia, layak tibi khair, tidak bisa dia mendatangkan sedikitpun kebaikan. Ya, di Arab seperti yang sebelumnya, aina ma? Ismu syarat, yazimun yazimu fi'laini, mabni ala al-fat fi mahali, nasbin ala dhurfiyah, ma zaidah, yuwajjihu, ya yuwajjih, في لون مبارة في لون شعر مجزومون بأينما وعلامة جميع السكون yeah. ترس الها ضمير yeah. في محلي yeah. مفعول به لا حرف نفي يأتي في لون مبارة yeah. جواب الشعر جزاء مجزومون بأينما وعلامة جزمه حفظ حرف العلة Wahwal ya, ata ya, yati dijazmkan menjadi yati. Mikhairin aljar wal majrur muta'alliq bil fi'il muta'alliq dengan yati. Kemudian contoh yang lain, aina matakunu yudrikumul maut. Apa artinya? Di mana saja kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian. Iya, sama Eropnya ya. Iya. Coba di Erop, aina ma. Bosan. Aina ma ismu syarat jazim yajimu fi'alaini mabni al-fath fi mahalli nasbin ala dhurfiyah ma zaidah takunu fi'lun mudhari' fi'lu asyrat fi'lu syart majzumun bi aina ma wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabah anis sukun li'annahu minal al-khamsa al-waw dhamir muttasil mabni al-sukun fi mahalli rafin fa'il al-alif للفارقه يا يدرك فعل مضارع يا جاب شرط وجزاؤه مجزوم بأينما وعلامة جزمه يا الظاهر على آخره kemudian كم يا كاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب وفي الميم علامة الجمع تنا جمع aslinya yang menjadi ضمير hanya kafnya Al-mautu sebagai fa'il marfu' alamatu rafi'i al-dhammah al-zahir ala akhiri. Wa misalu haythuma qawlu syair. Contoh haythuma, haythu aslinya ditambahkan padanya ma' za'idah. sehingga menjadi haitsuma. Ucapan penyair haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Apa artinya? Hah? Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Bagus sekali ini ucapannya. Hah? Apa artinya? Haitsu apa haitsuma? Dimanapun kamu tastaqim. Apa tastaqim? Istiqomah dimanapun kamu adanya dalam kondisi istiqomah, yuqaddir lakallahu najahan, pasti Allah akan takdirkan untukmu apa najah? Ya, najah keselamatan. Ya. An-najah selamatannya. Ya. Keselamatan ataupun keberuntungan fi ghabiril azmani, pada waktu-waktu yang akan datang. Ghabir itu mengandung dua makna yang berlawanan. Bisa bermakna yang akan datang ataupun yang telah lewat. Ya, ghabir. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najahan fi ghabiril azmani. Dimanapun kamu adanya, ya, haitsuma tastaqim, dimanapun kamu istiqamah, maka Allah pasti akan menakdirkan untukmu keselamatan di waktu-waktu yang akan datang. Coba di Arab haitsuma. Ya. Mabni, ya. Berapa ini haitsu? Makan ya, tempat ya. Iya, di mana? Ma zaidah tasqim filun mudhari'. Iya. Ini syarat majmuun bi haitsu ma wa alamat jazmihi as-sukun. Fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuba taqdiru anta. Yuqaddir fi'il mudhari'. Iya. Ini syarat jazaa'u. Iya. Majmuun bi haitsu ma wa alamat jazmihi as-sukun. Fa'iluhu belum ada fa'ilnya. Jangan terburu-buru ya untuk kita mengatakan fa'il muqaddar ataupun dhamir mustatir. Ya, cari dulu ada enggak di situ fa'ilnya yang dhahir, kalau enggak ada baru ya. Laka al-jaru wal-majrur muta'alik bil-fi'il. Dengan yuqaddir. Allahu. Nafdul jalal Allah. Fa'il. Marfu. Alamat rafi'a. Abbamatu zahiru ala akhirin. Najahan. Ya. Al-fathah. Al-zahiru ala akhirin. Fi ghabir azman al-jaru wal-majrur. Ya. Fi harful jar. Ghabiri ismun majrur bi. Al-fi. Bi-fi. Wa alamatu jari al-kasrah. Wa mudhaf al-azmani mudhafun ilayh. ومثال كيفما قولك كيفما تكون الأمة يكون الولاة كيفما artinya bagaimanapun ya bagaimanapun ya كيفما تكون الأمة يكون الولاة apa artinya terjemahannya bagaimanapun bagaimana bagaimana keadaan masyarakatnya maka begitulah keadaan pemimpinnya. Jadi baik buruknya keadaan pemimpin itu tergantung pada apa? Baik buruknya keadaan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya baik, maka insya Allah akan Allah pilihkan pemimpin yang baik. Kalau kebanyakan masyarakatnya itu kondisinya jelek, maka Allah akan pilihkan untuk mereka pemimpin yang jelek pula. Ya, di Rabb, kaifama? Ismu syarat jazim. Mabni al-fat, mahali nasbin hal ya. Kalau kaifa, itu hal. Ya, kaifa haluk. Kemudian ma zaidah takun ya fi'lun mudhari ya fi'lu isyarat majzumun bi fi kaifama wa alamatu jazmihi as-sukun ya kemudian al-ummah bisa dua i'rab ya kalau kita katakan takunnya itu dari kana yang tam, yang dia hanya butuh kepada fa'il, maka kita katakan al-ummah sebagai fa'il. Kalau kita katakan takun di sini sebagai fi'il yang naqis, yang butuh kepada apa isim dan khobar, maka kita katakan al-ummah di sini sebagai isimnya. Khobarnya ada yang lain. Ya, sudah kita jadikan takun di sini tam aja. Ya. Al-ummatu fa'il. Wa'alamatu rafi. Al-dhammah al-zahiru ala akhir. Yakun. Fi'il mubarak. Jawab syarat wa jazau wa alamatu jazmihi as-sukun ya wa hurrika bil kasrah lil tiqa'is sakinain al-wulatu fa'il marfu alamatu rafi'u dhamma dhahir al-akhir. Jadi kana itu ada yang tam ada yang naqis. Kalau yang tam itu dia hanya butuh kepada fa'ilnya. Hanya bisa ataupun tercukupi dia dengan yang rafa'nya. Seperti kana al-matar, hujan terjadi. Sudah cukup, sudah sempurna. Tapi kalau kana yang naqis, itu tidak cukup dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Seperti kana Muhammadun aliman. Iya. Tidak cukup dengan yang marfu'nya, tapi masih butuh kepada yang mansubnya. Kalau di sini ataupun dalam contoh ini bisa kita bawa takun dengan ataupun kana kepada yang tam ataupun yang naqis ya. Wa kaifa ma takun niyyatuka yakun thawabullahi lak. Apa artinya nih? Kaifa ma takun niyyatuka yakun thawabullahi lak. Bagaimana? Iya, keadaan niatmu maka demikian pahala yang Allah berikan kepadamu. Ya, bagaimana niatmu maka apa? Apa terjemahnya? Kaifa ma takun niyyatuka yakun thawabullahi lak. Bagaimana keadaan niatmu maka demikian pula keadaan pahala yang Allah berikan kepadamu. Ya, i'rabnya ya seperti yang sebelumnya. Wa yuzadu ala hadhihi al-asma' at-tis'ah idza fi syi'ri kama qala al-mu'allif wa dhalika darurah. Nahu qala syair istaghni ma aghnaka rabbuk bil ghina wa idza tusibka khassasatun fatajammali. Ditambahkan di atas isim-isim yang 9 ini, yaitu idza, ditambahkan idza. Ini khusus pada syair, sebagaimana yang diucapkan oleh al-mu'allif. Wa idzan fi asy-syi'ri khassah. Wa dzalika darurah, yang demikian adalah darurah sifatnya. Ya, contohnya ucapannya penyair. Ya. Istaghni ma'ghanaka rabbuk bil ghina wa idza tusibka khassah fatajammali. Apa istaghni? Hendaknya engkau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari kekayaan. Dan kalau kamu ditimpa khasasah, kesempitan harta, ya kefakiran, fatajammali, maka berbuatlah indah dengan tidak menunjukkan apa kefakiranmu. Mana di sini syahidnya? Wa idza tusibka khasasah fatajammali. Aslinya fatajammal di harokat kasrah karena qafiyah. Akhir bait untuk menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Nah, di sini hanya ada pada apa? Syair saja. Ya, di catatan yang akan disebutkan ikhtalafu katsiran fil jazmi biha wa yumkin talabuhu min al mutawwalat. Jadi banyak ya perselisihan terkait dengan idza, apakah dia bisa menjazmkan atau tidak. Ya. Ya, dan cukup dengan apa yang disebutkan oleh di sini al muallif, yaitu bahwasanya bisa, tapi hanya pada syair. Karena syair itu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh karena darurat. Ya, adapun pada selain syair ada idza, dia juga disebut sebagai isim syarat, cuma tidak menjazmkan. Tidak apa? Menjazmkan. Apa contohnya dalam Al-Quran? Idza ja'a nasrullahi wal fath, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Ataupun apa? Idza. Ya. Yang syarat, yang kira-kira syarat. Yang syarat, yang mengandung makna syarat. Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal, maka terputuslah. Itu adalah syarat ya. Cuma tidak menjazmkan. Ya. Wa amma an-naw'u tsalits ya. Ya, zadatum juga ismi syarat tapi tidak menjazmkan. Maka kita katakan idza ismi syarat ghairu jazim. Idza ismi syarat yang tidak menjazmkan. Ya, tidak menjazmkan. Itu. Wa amma an-naw'u tsalits. Ini tangguh sedikit lagi ya. Kita habiskan aja ya. Wa amma an-naw'u tsalits wa huwa ma ikhtalafa wa huwa makhtulifa fi annahu ismun aw harfun wal ashahu annahu harfun fa dhalika harfun wahid wa huwa idma wa mithaluhu qawlu sya'ir wa innaka idma ta'ti ma'an ma anta amirun bih talfi ataupun tulfi di sini. Tulfi man iyyahu ta'muruhu atiya. Ya. Macam yang ketiga, yaitu yang diperselisihkan apakah dia sebagai isim ataupun huruf. Dan yang sahih adalah sebagai apa? Huruf. Itu hanya ada satu huruf, yaitu idzma. Ya, idzma. Asalnya apa? Idz ditambahkan padanya apa? Ma. Ya, idzma. Ya. Contohnya adalah ucapan penyair, wa innaka idzma ta'ti ma anta amirun bih tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Sesungguhnya kamu, kalau kamu mengerjakan sesuatu yang kamu perintahkan kepada orang lain, maka pasti kamu akan mendapati orang yang kamu perintahkan tadi mengerjakan pula. Paham gak ini mananya nih? Jadi kalau kita memerintahkan sesuatu kepada orang lain yang sesuatu itu setelah kita kerjakan, maka niscaya kita akan mendapati orang yang kita perintahkan pun akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bih tulfi man iyyahu ta'muru adiya. Sesungguhnya kamu, ya, jika kamu mengerjakan apa yang kamu perintahkan kepada orang lain, maka niscaya kamu akan mendapati orang yang kamu perintahkan tadi mengerjakannya. Di sini mana syaitnya? Idma ta'ti. Ya, coba dibaca. Wa innaka. Ya. Wa ala hasbi ma qabla. Ma tergantung sebelumnya gitu. Inna harfu taukid wa nasbin. Kemudian yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Al kaf dhamir muttasil mabni al fath fi mahalli nasbin ismu inna. Sudah belum? Ya, pembahasan tentang isim inna, khabar inna. Hah? Sudah ya? Ya, sudah ya. Kemudian izma harfu syarat. Harfu syarat jazim yajimu fi'alain. Ya, berarti di sini izma itu satu kata ya, tidak dipisahkan ataupun tidak merupakan gabungan dari id dengan ma, karena di sini disebutkan izma langsung. Ya. Izma harfu syarat jazimun yajimu fi'alaini. Ya, ta'ti fi'lun mudhari'un majzumun bi izma. Ya. Fi'lu syarat ya, majzumun bi izma wa alamatu jazmi hadhu harfi illah wa huwa al-ya. Ma isim mausul ya. Isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Anta, anta apa anta? Dhamir munfasil mabni ala fath fi mahali rafin mubtada amirun khabar marfu alamat rafi apa? Dhamma dhahiru ala akhirihi. Ba harfu jar alha dhamir mutasil mabni ala kasrah fi mahali jar. Al-jaru wal-majrur muta'alliqani bi-amir. Al-jaru wal-majrur itu bihi, itu terkait dengan amir. Ya, amir itu simfa'il, mengandung makna fi'il, sehingga bisa jar majrur itu berkait dengannya. Kemudian, wa jumlatul mubtada wal-khabar, jumlah anta amir, itu adalah jumlah apa? Silah. Silatul mausul, tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Kemudian, tulfi. Ya. Tulfi sepertinya. Ya. Karena alfa yulfi mendapati itu butuh kepada dua maf'ul. Di sini ada dua maf'ul kan, man dengan adiya. Ya, coba kita lihat di sini tulfi sepertinya ya. Inna wajad inna alfaina itu inna alfaina ya aba'ana ala ummah ya. Silakan irob tulfi filun mudhari jawab syarat jazauhu mazumun biizma wa alamatu jazmihi hadhu harfil illah. Ya. Ya, kemudian man is mausul. Ya, mabni ala sukun mahali nasbin maf'ul bih awal tuh kan, maf'ul yang pertama ya. Jadi kalau alfa ilfi itu dibutuh pada dua maf'ul. Ya. Kemudian iyahu apa? Dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ul bih. Ha apa? Harfun dal alal ghaibah. Jadi ha itu hanya sekedar huruf yang menunjukkan kepada yang ghaib. Ta'muru. Filun. Mubara marfu. Ya. Alamatu rafi'i abdama zuhri ala akhiri. Atiya. Atiya. Maful bihsanin. Ini tulfi. Ya. Jadi atiya adalah maful yang kedua dari tulfi. Maful yang pertamanya man. Ya. Terakhir. Ya. Kita habiskan. Insyaallah nanti sebelum kita masuk akan kita merujuk lagi secara ringkas ya pada pertemuan yang selanjutnya. Wa manau wa manau wa ma annau rabi' wa huwa makhtulifa fi annahu ismun aw harfun wal asla annahu ismun fa dhalika kalimatun wahidah wa ya mahma wa mithaluha qawlu ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin wa qawlu asy-syair innaka mahma tu'ti batnaka su'lah wa farjaka nala muntaha dhami ajma'a. Macam yang keempat, yaitu ini berselisihkan apakah dia sebagai isim ataupun huruf. Dan yang paling sahih, dia adalah sebagai isim, adalah satu kalimat saja, yaitu mahma. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayati litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ya. Apapun yang kamu datangkan, wahai Musa, dari tanda-tanda untuk menyihir kami, maka niscaya kami tidak akan beriman kepadamu. Mahma ta'tina, lihat ta'tina, itu kan? Mahma ta'tina, mahma. Irobnya ismu syarat. Jazimun, yajimu fi'laini. Artinya langsung di mahali. Ya, rafin mubtada. Ya, mubtada. Kemudian, ta'ti. Fi'il mubarak, fi'il syarat, madhum li mahma wa'alamatu jazmi hadfu harfi illah. Wahua aliyya. Na, ataupun wafa'iluhu sebelumnya. Wafa'iluhu, bamir mustatir fihi, wujuban naqdru anta. Na, bamir, mutasil, mabni ala sukun, bima halin asbin, mafulun bih. Bihi al-jaru wal-majru, muta'alik bil-fi'il. Min ayatin. Ya, min ayatin. Ajar wal-majru, muta'alik bi mahduf. Dan suatu mahduf. Ya. Sebagai hal dari bamir. Kemudian, di sini ada jumlah ataupun syibul jumlah yang datang setelah yang ma'rifah. Maka dikatakan sebagai hal. Nanti insyaAllah akan ada. Litas harona biha lam. Lamu ta'lil. Ya, sudah lewat kan bahasanya kan? Ya. Tashara. Gimana coba? Tashara. Fi'il mubarak. Majzumun bi. An. Mubmarah. Ba'da. Lami ta'lil. Jawazan atau wujuban? Jawazan kalau pada lam ta'lil. Ya. Wa alamatu nasbi. Al. Fathah. Al-zahiru ala akhiri. Na. Atau fa'iluhu. Bamir musatirun fihi wujuban takdiru anta na. Bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali. Ya. Afulun bi. Biha jar majrur muta'alliq dengan yang sebelumnya dari fi'il. Di sini di mana syahidnya yang menguatkan bahwasanya mahma itu adalah isim bukan huruf? Ada enggak dalam ayat ini yang menunjukkan bahwasanya mahma itu adalah isim bukan huruf? Artinya apa? Apa? Artinya apa? Mahma, ya mungkin apapun yang kamu datangkan dengannya. Ya, coba. Ada enggak di sini dalilnya? Ada. Apa itu? Bemirha yang ada pada bihi. Itu. Kembalinya kemana? Mahma. Ini menunjukkan bahwasanya mahma adalah apa? Isim. Karena dia menjadi tempat kembalinya bemirha. Kalau huruf gak bisa kembali kepadanya bemir. Nah itu. Mendapat ini jadi lebih kuat. Ya. Kemudian wa qawlu syair wa innaka mahma tu'ti babnaka su'lah wa farjaka nala muntaha zammi ajma'a. Apa artinya? Sungguhnya kamu mahma tu'ti babnaka su'lah. Terjemahnya enaknya apa ini mahma tu'ti? Ya. Ya. Jika kamu ataupun bagaimanapun kamu berikan ya kepada perutmu tuntutannya dan juga kepada kemaluanmu, nala, maka niscaya keduanya akan mendapatkan muntah zami ajma'a, puncak dari celaan seluruhnya. Ya. Di sini mana menjadi syahid? Mahma tu'ti batnaka su'laka wa farjaka nala. Ya. Su'lahu, ya, su'lahu. Coba ni Rob, mahma. Ism syarat. Jaziman. Ya. Mabni ala sukun mahali rafin. Fi mahali nasbin mafulun bih. Ya, sebagai isim kadang dia marfu, kadang mansub. Ya. Tu'ti fi'il mubarak. Ya. Wa alamatu jazmi hadfu harf illah wa huwa al-ya. Wa fa'iluhu fihi taqdiruhu anta. Ya, babnaka mafulun bih. Ya, al-awwal. Jadi a'ta yu'ti itu butuh pada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah babna. Mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Kemudian su'lah maf'ulun bih asan yang kedua. Ya. Mansub juga wa alamatu nasbi al-fathah. Kemudian wa farjak wawu harfu atfin. Farjak mansub ma'atuf ala batna. Ma'atuf ala mansub mithlu wa alamatu nasbi al-fathah. Nala ini. Nala. Ngapa nala i'rabnya? Fi'lun madhi mabni. Iya. Iya. Kemudian muntaha maf'ulun bih mansub. Iya. Iya. Jadi sini nala, di sini jawab syaratnya bentuknya apa? Fi'il madhi. Maka jazmnya adalah pada mahal saja. Iya, mabni ala sukun fi mahal jazmin. Iya, jawab syarat wa jazaa'uhu muntaha sebagai maf'ulun bih dan dia mudhaf. Kemudian ajma'a, i'rabnya apa ajma'a? Taukid. Insyaallah nanti akan ada penjelasan tentang macam-macam dari taukid. Alhamdulillah dengan ini kita telah selesai dari pembahasan penjazm. Dan insyaallah pada pertemuan mendatang akan kita ringkas dan kita tambahkan ya tentang apa yang terkait dengan i'rabnya isim-isim syarat ya yang kadangkala di i'rab sebagai fa'il marfu, kadangkala dia mansub sebagai dhorof dan yang lainnya. Ya, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau minta diulang kurang jelas. Silakan ada yang mau ditanyakan. Hal, ya nanti ada pembahasan tentang mansubat. Jadi yang mansub itu bukan hanya mafulun bih, ada juga hal. Seperti ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan, mansub dia. Alal hal sebagai hal. Ya, nanti insyaallah akan ada penjelasannya di tempatnya. Ya. Terjemahannya dalam keadaan biasanya. Ya. Hal, nggak mesti juga. Ya. Tapi seringnya diterjemahkan dengan dalam keadaan. Dan dia mansub. Yang menasubkan fi'il juga. Ya. Ya. Jadi hal itu pada asalnya adalah diambil dari isim yang mushtaq. Ya. Kadang dari yang jamid. Tapi dita'wil dengan yang mushtaq. Itu kan jamid wahdah. Ya. Tapi dita'wil dengan munfaridan. Ya. Ja'a Muhammadun wahdah. Dita'wil dengan munfaridan. Yang lain? Ada satu kira mudorat ya? Atau ada dua? Ada dua. Satunya? Mana? Contoh yang ayat Al-Quran dah? Yang sayur. Mahma mana? Wa innaka mahma. Ta'lik. Tu'ti. Iya. Dua. Yang pertama tu'ti, yang kedua nala. Itu fil madhi fi mahali jazmin. Jawabu syarat wa jazau. Itu madhi kalau? Iya, bisa. Jadi nala adalah fil madhi mabni ala madha? Ala sukun. Tapi fi mahali jazmin. Jawabu syarat wa jazau. Iya. Mahali. Yang keduanya, jawabu syaratnya mahali ya Rabbnya. Karena jatuhnya pada fil madhi. Iya. Tapi gak paham, kalau jawabannya itu fil Iya, ya, enggak mesti dengan fi'il mudhari enggak mesti. Iya. Iya. Di antara faedahnya menggunakan fi'il madhi adalah menunjukkan kepastian, pasti kamu akan mendapatkan celaan karena sebab kamu memperturutkan tuntutan perutan kemaluanmu. Iya. Ya, yang lain? Tadi seperti ada yang bertanya kan? Ada yang contohnya. Contoh mata tadi. Ya, mata taltafid. Ya, mata tal. Apa? Yang halaman 146 itu. Contoh dari kaifama. Kaifama, ya. Qawlu syair. Istaghni. Istaghni ma aznaka rabbuka bil ghina. Kedua, wa idha tusibka. Wasawasatun fatajammali. Ya. Yang ini, fatajammali tadi itu baris kasrah itu. Apanya? Bisa oh ya, itu lil qafiyah karena dalam rangka menyesuaikan ya dengan yang sebelumnya dari bait syair sebelumnya yang di kasrah. Hah? Enggak. Aslinya sukun atau jamal. Kenapa di kasrah? Untuk menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Iya. Ya, dia bait syair sebelumnya panjang ini enggak satu. Ini bukan satu bait syair saja ini. Iya. Untuk menentukan alamatnya gimana? Tetap sukun kalau iya, sukun. Ini fi'il mudhari ini. Fatajammal. Ya. Coba dilihat di situ i'rabnya. Tajammal bagaimana? Fi'il fil amr afan, keliru. Ya. Fi'il amr dia. Tadi tajammala ya tajammalu, tajammal ya kan? Tajammal. Kalau fi'il mudhari tatajammal. Ya, jadi fi'il amr mabni ala sukun tapi ditakdirkan saja. Ya, karena apa? Akhirnya adalah apa karena untuk apa menyesuaikan dengan bait yang sebelumnya. Ya. Berarti jawab syaratnya mana? Fa-nya di sini dikatakan sebagai fa apa? Fa dikatakan sebagai fa apa? Waqi'ah fi jawab syarat. Ya, maka tajammal fil amr mabni ala sukun adh-dhahir ala akhirih. Ya. Nah, maka nanti i'rabnya adalah jumlah, jumlah fi'liyah fi mahali apa? Jazmin, jawab syarat wa jaza'u. Ya. Kalau ada fa'nya, maka i'rabnya satu persatu dulu, kemudian antum sebutkan bahwa jumlah ismiyah ataupun fi'liyah pada mahalnya apa? Jazm, jawab syarat wa jaza'u. Beda dengan tadi yang langsung tidak ada apa? Fa'nya. Ya, antum katakan fil madhi mabni 'ala sukun fi mahalli jazmin. Tapi kalau ada fa'nya, ini menunjukkan bahwasanya jawab syaratnya jumlah. Ya, jumlah. Antum i'rab satu persatu, setelah itu antum simpulkan bahwasanya jumlah ismiyah atau fi'liyah adalah fi mahalli apa? Jazmin, jawab syarat wa jaza'u. Ya. Ya, itu tajammal, itu bukan fi'l mudhari' tapi fi'l fi'l amr. Ya. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, maka kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam, subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.